بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله رمضان seperti yang diketahui bersama oleh kaum muslimin dikenal dengan Syahrus Siyam, bulan-bulan puasa dikarenakan padanya difardhukan puasa Ramadan bagi kaum muslimin yang tidak memiliki uzur atau penghalang. Juga dikenal dengan Syahrul Qiyam sebab padanya disyariatkan sholat tarawih, qiyam Ramadan. Dikenal dengan Syahrul Quran sebab Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jal ketika Ramadan. Juga dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kaum muslimin selama Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Juga dikenal dengan Syahrut Taubati wal Istighfar, bulan-bulan taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena momen yang sangat tepat untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jal. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Juga dikenal dengan Syahrut Taqwa, bulan-bulan di mana kaum muslimin meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Azza wa Jal ketika Ramadan. La'allakum tattaqun. Juga dikenal dengan sebutan Syahrul It'am, bulan-bulan memberi orang lain makan, makan sahur atau makan buka puasa. Karena Rasulullah SAW memberikan anjuran dan memberikan pahala barang siapa yang memberi makan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Juga dikenal dengan Syahrus Sadaqah, bulan-bulan sadaqah. Dikarenakan contoh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengisi hari-hari Ramadan dengan memperbanyak infak dan sadaqah untuk kaum muslimin, terutama sedekah-sedekah syariah. Al-muhim, Ramadan dikenal dengan Syahrul Amal wal Ibadah, bulan-bulan amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya bagi seorang muslim untuk memanfaatkan momen-momen tadi, mengamalkan ibadah-ibadah di atas dan ibadah-ibadah yang lain dengan penuh keikhlasan karena Allah dan dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan secara khusus ditujukan kepada kaum muslimah, dikarenakan mereka tergolong lemah dalam bab ini, memiliki penghalang-penghalang yang membuat mereka tidak bisa mengerjakan siam atau sholat, entah ketika haid atau ketika nifas. Maka mereka lebih difokuskan, lebih dikhususkan untuk betul-betul bersungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Jangan sampai dihabiskan di dapur hanya untuk mempersiapkan berbagai macam menu-menu buka puasa. Merugi. Bahkan ketika dalam kondisi haid ataupun nifas, sedang tidak berpuasa, maka niatkan tidak puasanya itu karena melaksanakan perintah Allah. Perintah tidak boleh puasa, supaya mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan niatan yang baik tadi. Nah, manfaatkan waktu ketika sedang haid ataupun nifas dengan ibadah-ibadah yang lain selain puasa dan sholat. Dipakai untuk berzikir kepada Allah, berdoa, beristighfar, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, dan yang lain-lainnya dari amal-amal soleh selain siam dan sholat. Jangan karena sedang libur, tidak puasa, tidak sholat, libur juga amal yang lainnya. Justru semakin semangat, supaya jangan sampai lemah semangatnya. Dan perlu diingat, faedah yang begitu indah dari para ulama kita, yaitu, kalau ada seorang wanita muslimah yang terbiasa beramal soleh, beribadah kepada Allah di masa-masa sucinya, lalu terhenti, tidak lagi bisa melakukannya karena haid atau nifas, dan dia tidak melaksanakannya karena penghalang syar'i tadi, tahu keharamannya, tahu larangannya, maka akan mendapatkan pahala amal-amal soleh tadi yang biasa dia kerjakan selama suci ketika sedang haid. Walaupun haid, terus dapat keutamaan-keutamaannya amal-amal yang biasa dia kerjakan sebelum dia haid. Dan diingatkan, dikarenakan kebanyakan kaum muslimah hanya disibukkan dengan masak dan masak. Bagus untuk ta'awun alal birri wa taqwa dengan keluarga yang berpuasa, tapi jangan menghabiskan waktu dengan yang namanya masakan. Isi waktu dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, ketika Ramadan telah selesai, ketika Ramadan telah usai, maka kaum muslimin akan terbagi menjadi sekian bagian tergantung bagaimana dia beribadah dan beramal saleh selama Ramadan. Bagaimana motivasi dia selama Ramadan? Ada di antara kaum muslimin yang betul-betul meraih takwa dan maghfirah yang paling puncak. Betul-betul diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, meningkat iman dan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Diteruskan pasca Ramadan. Ini sebagai alamah, sebagai tanda Allah menerima siamnya dan qiyamnya. Allah menerima amal ibadah dia kepada Allah selama Ramadan. Ketika diteruskan pasca Ramadan. Barakallahu fikum. Ada pula ya fanatina azakumullah yang musiman, taubat musiman, istighfar musiman, terawih musiman, puasa musiman, amal serba musiman. Ketika musim Ramadan saja. Setelahnya kembali ke asal. Baik, tapi ingat itu pertanda dorongannya bukan iman dan wahtisabah. Ada yang salah di situ. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Majalis Syahrul Ramadan, bahwasanya alamatul qabul al-hasanatu ba'dah, tanda-tanda orang diterima amalan dia selama Ramadan ialah ketika dia mengerjakan amal-amal kebaikan pasca Ramadan. Dan alamatu adamil qabul as-sayyi'atu ba'dah, tanda-tanda tidak diterima amalan dia selama Ramadan ketika dia justru mengerjakan tindakan kejelekan-kejelekan pasca Ramadan. Maka masing-masing orang akan mengalami keadaannya sendiri-sendiri pasca Ramadan. Disampaikan supaya kita betul-betul introspeksi diri, menjadikan Ramadan sebagai momen yang terbaik untuk beristighfar, bertobat kepada Allah, perbaikan diri, meningkatkan iman dan takwa kepadanya, mohon ampun istighfar kepada Allah. Harapannya selesai Ramadan diteruskan kembali sepanjang hayat kita, maka akan menjadi keutamaan tersendiri bagi kita semua, dan sa'adah yang kita raih, sa'adah duniawiyah dan sa'adah ukhrawiyah. Maka hari masing-masing kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, meminta taufik hidayahnya, kemudahan-kemudahan dari Allah supaya bisa mengisi Ramadan dengan amal saleh, diberi kemudahan olehnya, diberi keistiqomahan olehnya sampai akhir Ramadan dan terus sampai akhir hayatnya nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tema yang mungkin bisa disampaikan. Semoga manfaat dan semoga Ramadan tahun ini bisa kita isi dengan amal kebajikan sebanyak-banyaknya sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Barakallahu fikum. Sehingga mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Allahu ta'ala bisawab. Lebih utama mana ketika Ramadan? Membaca Al-Quran atau menghafalkannya? Jawabannya, membacanya dari awal sampai akhir. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghafal ada waktu-waktu yang lain. Jadi itu waktu-waktu Anda membaca Quran dari awal sampai akhir khatam. Sekaligus nanti akan memurojaah hafalan Anda. Kalau Anda seorang hafidz Quran, memurojaah dengan membaca tadi. Barakallahu fikum. Membaca dan tak terus. Ada yang membaca, ada yang menyimak. Nanti dia baca lagi, antum yang menyimak. Dari awal sampai akhir. Hadza afdal. Hadza afdal. Jadi yang dibahas menghatamkan bacaan Quran. Allahu ta'ala alam bisawab. Tentang malam Lailatul Qadar, malam Qadar, keutamanya apa, kapan malam tersebut muncul atau tiba? Allah mengatakan dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beramal pada malam itu, satu malam kita beramal, seperti kita beramal selama 1000 bulan, 82 sekian tahun. Dilipat gandakannya amal ketika itu. Besar. Kapan? Disepakati oleh para ulama, malam Qadar itu Ramadan waktunya. Bukan di bulan-bulan yang lain. Para ulama juga sepakat, malam Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Ini bukan kesepakatan, pendapat yang sahih. Di 10 hari yang terakhir. Di 10 hari yang terakhir, yang lebih diharapkan pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Terkadang juga malam genap. Yang lebih diharapkan, malam 27. Lebih diharapkan. Pendapat yang sahih, malam Qadar berpindah-pindah. Dalam 10 terakhir berpindah-pindah. Kadang malam ini, kadang malam ini, kadang malam ini. Yang sangat dianjurkan ialah menghidupkan 10 malam terakhir dengan ibadah. Hadar 10 malam terakhir. Barakallahu fikum. Malam Qadar itu dimulai dari masuknya malam. Awal masuknya malam dengan maghrib. Terus sampai terbitnya fajar shadiq waktu subuh. Semalam itulah durasi malam Qadar. Durasi malam Qadar. Masing-masing orang akan mendapatkan pahala yang keutamaannya sesuai dengan kadar amalnya, keikhlasannya, dan sesuai dengan sunnahnya. Mungkin dia dapat malam Qadar dari maghrib sampai isya toh. Maghrib sampai selesai terawih. Kenapa mungkin? Ya, itu aja yang dia dapatkan. Ada yang lebih banyak, ada yang sempurna, ada yang sedang. Tergantung amalnya masing-masing. Tergantung amalnya masing-masing. Ada yang gak dapat. Dikarenakan dia gak peduli dengan Ramadan. Ramadan wala syi' wala qiyam wala syi' wala syi' wala syi'. Gak dapat. Sehingga dianjurkan para kelafikum pada 10 hari yang terakhir. Ketika malam Ramadan, entah maghrib atau isya. Baik, diperbanyak membaca doa malam Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak, perbanyak. Paling tidak mendapatkan fadilahnya sekian jam, sekian malam. Yang afdal semalam suntuk. Dihidupkan malam-malam itu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin afdal pula pahalanya, semakin sempurna pula pahalanya. Ketika ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Paham ya? Nah, jadi seorang muslim, salat maghrib, zikir, ba'diyah setelah itu. Baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni berbanyak. Apa? Kalau pas itu malam Qadar dapat, tapi segitu aja yang dia dapat. Dia masuk salat isya, ba'diyah, tarawih selesai, pulang tidur. Ya sudah, itu yang dia dapatkan. Kalau mendapati malam Qadar. Ada yang terus ibadah semalam suntuk, itu yang diharapkan. semakin banyak yang dia peroleh pahalanya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bolehkah kita meneruskan puasa kita tatkala sudah tidak kuat bahkan sampai pingsan? Jangan. Kalau sudah tidak mampu lagi di luar batas kemampuan sampai dia pingsan, boleh dibatalkan. Seperti orang yang sedang sakit, dibatalkan, tidak berpuasa, nanti mengqadha pada hari-hari yang lain. Itu hutang. Barakallahu fikum. Nah, ini yang disebutkan dalam bimbingan Islam. Fattakullaha masata'tum. Fattakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau enggak sampai ke arah situ, tapi ya letih, payah, lapar. Berarti enggak sampai ke arah itu, teruskan. Itu namanya perjuangan dalam ibadah puasa kepada Allah SWT. Teruskan. Dahaga yang sangat lapar, yang sangat ditahan. Sampai maghrib. Kalau saya pingsan, secara medis membahayakan, buka puasa. Tidak ada masalah. Iftar, dan mengganti pada hari-hari yang lain. Barakallahu fiik. Apakah ada sunnahnya mengumpulkan semua istri-istri dalam bulan Ramadan sehingga bisa bareng-bareng ketika sahur berpuasa dan buka puasanya? Masya Allah. Istri itu berapa? Istrinya itu berapa? Baru satu. Masya Allah. Baik. Jadi berarti bagi yang sudah punya istri lebih dari satu. Jawabannya adalah yang pertama, harus dengan keridhaan masing-masing istri. Yang kedua, tetap adil di dalam pembagian jatah nafkah dan malam harinya. Yang kedua, tetap ada penyekat-penyekat ruangannya. Tidak bisa sekamar bertiga, tidak boleh. Sekat-sekat, antum punya rumah, depan belakang sekat, depannya untuk yang pertama, yang belakangnya untuk yang kedua, tapi masaknya bareng, tidak ada masalah. Sahur bareng, buka puasa bareng, tadi ketika tidur, tidak boleh bareng. Jatah malam ini, istri pertama, bukan sama istri kedua. Yang berikutnya istri kedua, bukan istri yang pertama. Hanya berbarengan terkait dengan makan sahurnya atau buka puasanya. Dipahami? Tapi kalau tidak itu tidak boleh. Tidak bisa. Saya tidak mau dia masuk ke rumahku ini. Nah. Ya sudah, jangan. Harus dengan keridhaan istri, para istri, para keluarga. Nah, secara ilmu sudah matang. Ya. Praktiknya juga. Masya Allah. Oh, apakah dalam bulan Ramadan diperbolehkan nazar? Nazar itu maknanya melihat wanita yang dipinang untuk dinikahi. Jawabannya boleh, dikarenakan itu adalah tujuan syar'i diperbolehkan. Boleh juga mengadakan akad nikah ketika Ramadan, tapi jangan mengadakan walimahan di siang hari Ramadan. Kan begitu. Karena enggak boleh makan. Caranya diadakan akadnya siang, nanti walimahnya ketika maghrib supaya bisa makan. Yang berikutnya tidak boleh mengumpul di siang hari Ramadan. Kumpulnya malam-malam. Dipahami ya? Ada. Kalau khawatir pengantin baru siang-siang membahayakan, tunda Syawal, tunda Syawal. Nah, tapi kalau enggak ada masalah, boleh. Tidak ada dalil yang melarang orang akad nikah di bulan Ramadan. Bagaimana kalau sholat menghadap ke arah kiblat, tapi temboknya sutrohnya ada tembok WC, Jawabannya boleh dengan syarat semuanya suci dari najis. Mohon maaf ya, misalkan di tembok depan ini sebelahnya kamar mandi takmir. Ya kan tembok kan langsung ke toilet, tapi sebelahnya bersih, tidak ada masalah. Yang tidak boleh sholat di dalam toilet. Dipahami misalnya. Yang penting suci. Apa hukumnya sholat di satu ruangan yang di bawahnya ternyata sepi teng? Jawabannya ketika tertutup dengan sesuatu, entah dengan keramik, tembok, dan segala macamnya ya, atau di atasnya dan suci yang di atasnya, maka boleh. Itu dibahas panjang oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka, dinukil dari sebagian salaf, mereka membolehkannya karena sudah enggak bersentuhan dengan najis tadi. Barakallahu. Allahu taala alam bisawab. Apa hukumnya menyantap hidangan berbuka puasa yang diberikan oleh orang kafir? Hadiahnya orang kafir, barakallahu fikum, selain sembelihan itu diterima, boleh. Asalkan satu, bukan barang haram. Haram tidak boleh, atau yang muslim tidak boleh makan barang haram. Yang kedua, tidak terkait dengan hari besar mereka. Maksudnya, ini makanan bukan dibuat terkait langsung dengan hari besar mereka. Silakan dimakan. Entah itu untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam, untuk sahur, buka puasa, tidak ada masalah. Dia halal dan bukan untuk hari besar mereka. Dikecualikan terkait dengan yang sembelihan, daging-dagingan dan segala macam. Ketika yang memberikan itu adalah ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, dan antum tahu cara penyembelihannya syar'i, maka boleh. Ketika selain mereka, maka jangan, dikarenakan sembelihan selain ahli kitab hukumnya haram dimakan. Atau antum tahu dari kebiasaan masyarakat setempat, Yahudi atau Nasrani ketika menyembelih tidak dengan cara syar'i, yang menyebut nama Yesus, nyebut nama Uzair, hukumnya haram, jangan terima. Tapi ketika tidak ada informasi seperti itu, datang dari ahli kitab, maka boleh diambil karena sembelihan mereka halal bagi kaum muslimin. Dipahami insyaallah ya. Apakah orang yang telah terjatuh pada kubangan dosa dan kemaksiatan dinasihati atau direndahkan Ustaz? Masya Allah. Dirinci. Kalau mereka adalah pelaku, terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, nasihati. Ketika dia mengerjakannya sembunyi-sembunyi, nasihati sembunyi-sembunyi. Paham insya Allah ya? Tidak boleh kamu bongkar aibnya di depan halayak ramai. Tugas kamu menasihati dia dan menyembunyikan aibnya. Dia sembunyi-sembunyi. Tapi ketika dia mengerjakannya terang-terangan di depan halayak ramai, maka bisa dibicarakan di depan halayak ramai. Tidak ada ghibah bagi dia. Namanya mujahir bil maksiyah. Rasul mengatakan dalam sabdanya terkait dengan yang sembunyi-sembunyi, "Wa man satara musliman satarahu Allahu taala di dunia wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya dia dunia akhirat. Dalam syarah disebutkan itu untuk muslim berbuat dosa sembunyi-sembunyi, maka juga sembunyi-sembunyi. Terkait dengan yang terang-terangan belum mengatakan dalam hadis yang lainnya lagi, "Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin." Semua umatku dimaafkan kata Rasul, kecuali yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Yang terang-terangan ada dua gambaran. Yang pertama dikerjakan di depan banyak orang tanpa rasa malu, maka gak ada ghibah bagi dia. Ini orang jelek, awas pak, jangan sama dia, ini orang jelek. Terang-terang, oh fulan minum khamr di pinggir jalan, fulan begini, jangan marah, salah kamu sendiri. Kenapa terang-terang mengerjakan di depan banyak orang? Gak ada ghibah bagi dia. Atau gambaran yang kedua, dia mengerjakannya sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Pagi harinya cerita. Paginya cerita. Atau memposting di situsnya, di akunnya. Begitu ya. Update harian dia. Hari ini. Semalam. Wah, mulai cerita kemaksiatannya. Ada mujahir, nggak ada maaf bagi dia. Difahami ya? Yang ini direndahkan. Boleh kamu menyebutkan keaiban dia, jika ada terang-terangan, nggak ada maaf bagi dia. Atau seseorang yang memang dikenal sebagai ahli maksiat, fasik, fajir, jangan lagi mempan yang namanya nasihat. Yang ini umat diingatkan daripadanya. Namanya ditahdir, umat diperingatkan daripadanya. Awas, si fulan, fasik, fajir, jangan bersahabat dengan dia, jangan bergaul dengan dia. Hati-hati anak kalian, jangan berteman dengan dia. Boleh. Karena sebagai orang yang dikenal fasik di masyarakat. Barakallahu fikum. Jadi dirinci. Tidak semuanya barakallahu fikum. Sampai kapan seseorang boleh puasa Syaban? Sampai sebelum Ramadan. Kalau dia sudah rutin demikian. Nah, sampai menjelang Ramadan. Kalau belum pernah puasa sebelumnya, maka tidak diperbolehkan secara khusus puasa sehari dua hari sebelumnya. Tidak boleh. Kecuali kalau yang sudah rutin, terbiasa puasa pas bertepatan dengan hari Selasa misalnya. Itu tanggal 29 ya. Boleh ya? Tanggal 29. Maka boleh. Atau dia biasa puasa Senin Kamis. Besok hari Senin dia puasa. Boleh. Tapi kalau khusus sehari dua hari sebelum Ramadan dia berpuasa, enggak diperbolehkan dengan nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Apakah boleh berjumpa dengan istri di siang hari Ramadan? Jawabannya secara umum boleh. Yang diharamkan adalah mengumpulinya. Tapi secara kondisi realnya, kondisinya tergantung keadaannya masing-masing. Kalau masih bisa menahan, boleh. Tapi mengurangi pahala, nilai pahala puasanya. Tapi kalau dia khawatir, bablas, jangan. Jangan macam-macam. Tidak ada lagi. Difahami soalnya? Nah. Ya, ada waktu malam harinya. Sabarlah sejenak. Pacar sampai maghrib. Tidak lama. Sabarlah. Nah. Itu dari mulai malam sampai subuh. Qadhal. Serangkut. Diizinkan dalam syariat. Para ulama. Allahul musta'an. Untuk membayar fidyah ibu hamil afdalnya kapan? Berapa takarannya? Untuk ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak puasa karena mengkhawatirkan janin atau bayinya. Para ulama ada ikhtilaf panjang di dalamnya. Lima atau enam pendapat. Baik. Bagi yang berpendapat fidyah. Karena khilaf, ya toleransi ya Ikhwan. Tapi dalam berpendapat jangan cari gampangnya. Harus menggunakan hujjah dan dalilnya. Bagi yang berpendapat fidyah. Fidyah memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Bisa dalam bentuk matang. Kalau matang, siapkan nasi. Secukupnya nasi, lauk, sayur, lauk pauk. Kasihkan untuk fakir miskin satu setiap harinya. Bisa miskin yang sama, bisa miskin yang berbeda. Bisa setiap hari, bisa langsung 30 hari. Dari di awal atau di akhir. Semuanya bebas. Kalau misalkan dia mau langsung, dia bisa memanggil 30 orang fakir miskin, suruh makan. Atau dia siapkan nasi bungkus 30 bungkus untuk 30 orang miskin. Tidak ada masalah. Yang dikasihkan yang biasa dia makan. Dia biasa makannya daging, sate, segala macam. Itu kamu kasihkan sama mereka. Biasa makan tempe, tahu, telur. Ya, Itu yang dikasihkan sama mereka. Bisa dalam bentuk bahan mentah. Kalau bahan mentah beras atau pur, disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sekitar 510 gram. 500 setengah kilo berapa 5 on berapa gram? Betul ya, 510 gram. Itu kalau mentah. Bisa setiap hari, bisa langsung 1 bulan. Dikalikan 30 hari. Semuanya boleh. Itu semua dicontohkan oleh Salafun Shalih rahimahumullahu taala dan dijelaskan oleh para ulama kita barakallahu. Allahu taala alhamdulillah. Banyak banget bertanya. Apakah boleh sholat raweh dikerjakan dengan sangat cepat? Masya Allah, ini tidak sah ya. Di antara rukun sholat adalah tumak minah. Rukun itu. Batasan tumak minah, batas minimal, ialah masing-masing anggota tubuh dalam sholat kembali ke asalnya. Misal, Allah sempurna pada gerakannya. Dia berdiri. Untuk rukuk, Allahu Akbar. Betul-betul telah sempurna rukuknya. Ini batas minimal tumaknina. Baru itu sami Allahu liman hamidah. Sempurna berdiri. Itu batas minimal tumaknina. Jadi kan seterusnya pada gerakan-gerakan yang lain. Ketika tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Terbayang enggak antum 23 rakaat 10 menit? 10 menit. Bayang enggak? Kita saja mengerjakan salat sunnah dipercepat paling 2-3 menit 2 rakaat. Dikalikan 3 berapa ya? Ya mengerjakan 11 berarti dikalikan 2 5 itu 1. 3 dikalikan 5 berapa? 15 menit. Belum santainya, belum istirahatnya, belum witirnya. Apalagi 23. Luar biasa. Tidak sah. Ketika tidak ada tumakninah, tidak sah sholatnya. Baik yang sunnah atau yang fardu ataupun yang terawih. Tidak sah. Apa benar ada hadis yang menyebutkan lebih baik mengakhirkan sholat isya? Nah, Rasulullah mengatakan demikian. Karena beliau ditunggu oleh para sahabat, isya tidak muncul-muncul sampai pertengahan malam. Beliau keluar, yang anak-anak sudah pada ketiduran, ummahat pada ketiduran, nah, tengah malam. Beliau keluar sambil mengatakan, hadihi waktuha. Ini waktunya. Laula an asyukka ala ummati. Kalau aku tidak memberatkan umatku. Itu syaratnya. Kalau memberatkan maka jangan. Sehingga di sini kembali kepada jamaah di tempat tersebut. Kalau memungkinkan bagi mereka mengamalkan di tengah malam, tidak berat, silakan. Dikerjakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka di awal malam lebih afdal berjamaah dengan kaum muslim. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Beliau menunggu jamaah kumpul. Kalau pada kumpul, diawalkan. Belum kumpul, diakhirkan. Barakallah. Nah, adapun untuk sholat terawih yang afdal di awal malam bersama dengan kaum muslimin. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ditanya tentang sholat terawih di awal atau di akhir. Dia mengatakan di awal. Sunnatul muslimin ahabbu ilayya. Di awal malam. Sunnah muslimin lebih saya cintai. Ingat di awal bersama dengan kaum muslim yang lain berjamaah. Begitu selesai dengan imam, dicatat qiyam mulai semalam sunnah. Afdalnya. Artinya yang lain boleh. mana yang menjadi patokan untuk berbuka puasa, jadwal waktu sholat walaupun belum adzan atau penunggu adzan di masjid? Jawabannya adalah yang dijadikan patokan masuknya waktu maghrib dengan tenggelamnya bundaran matahari di ufuk barat. Kalau jadwal sholatnya paten, valid, muktabar, maka dipakai. Boleh dipakai oleh para ulama. Nah, jangan yang ada di sini muktabar. Itu yang dipakai. Tidak menunggu azan. Makanya sang muadzin diminta dengan sangat untuk azannya tepat waktu. Tepat waktu. Supaya azan tadi menjadi patokan muslimin dalam berbuka puasa. Seandainya terjadi waktu dijadwal misalkan jam 6 jam setengah 6 sore persis 5.30 jam maghrib, tapi gak ada azan, gak ada azan, ini nunggu azan ataukah menggunakan jadwal? Pakai jadwal, gak menggunakan azan. Muadzin ditegur, Pak jangan terlambat. Ya kan saya makan dulu, enak di lo gak enak di gua. Gitu ya, ya gak begitu caranya. Anda azan, Allahu Allahu Akbar, seteguk air diminum, kan bisa. Batal andanya, batal kaum muslimin. Sudah, teruskan azannya, nah teruskan takjil Anda. Bisa. Jangan kemudian biarin, enak dia, sudah masuk waktunya, minum, makan, sudah kenyang baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lainnya sengsara. Enggak boleh. Patokannya masuknya waktu sholat. Barakallah. Apa hukumnya orang yang hanya mencukupkan sholat sunnah sebelum duhur dua rakaat saja? Apakah ada dalilnya sholat sunnah sebelum duhur hanya dua rakaat? Ada. Hadis dalam Bukhari Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha yang membahas rawatib itu dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat pada duhur, dua rakaat pada maghrib, dua rakaat pada isya. Dalam riwayat yang lain empat rakaat sebelum duhur. Itu namanya tanawwu'. Ada keragaman ibadah, sama-sama sahih, saya akan dikerjakan. Yang dua boleh, empat juga boleh. Yang empat katanya para ulama dua cara. Bisa satu salam sekaligus empat rakaat. Satu salam, bisa dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ini lebih afdal. Kita misalnya. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukumnya melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan untuk yang sedang safar? Jadi dia musafir dari Kerawang, dia safar ke Jawa Timur. Nah, naik mobil pribadi. Nah, capek dia. Nah, kemudian dia istirahat di hotel. Boleh enggak di situ? Allahu Akbar. Bicara boleh, boleh. Karena enggak ada pelarangan syar'i. Kafar tidak ada kafar. Sebab dia enggak berpuasa. Tapi melanggar etika. Melanggar etika. Para ulama mengatakan jangan untuk menghormati Ramadan dan menghormati orang yang berpuasa. Walaupun di hotel. Kita misalnya ya. Barakulah. Tapi kalau sudah tak tertahankan, silakan. Dikarenakan tak puasa dan kematian tertutup. Yang sangat dibenci ketika ada makar mereka berdua ini sengaja safar hanya untuk itu. Ada makar pada memungkinkan tahan sebentar dari malam hari, tidak usah pakai safar. Ketika sang istri menjumpai bulan Ramadan, kemudian haid atau nifas, bayar fidyah atau mengqadha? Qadha kalau ini. Wanita yang haid atau nifas itu mengqadha dengan kesepakatan para ulama, bukan bayar fidyah. Paham ya? Kalau yang hamil tidak puasa karena khawatir janin, atau dia menyusui tidak puasa karena khawatir bayinya, itu ada khilaf. Tapi untuk perempuan haid wajib qadha, nifas wajib qadha. Paham ya? Dihabiskan atau waktunya? Dihabiskan. Apakah berpuasa kalau belum bayar hutang di bulan puasa tahun lalu? Naam, wajib puasa yang sekarang ini. Dan istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan belum menyelesaikan yang tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya masih hutang. Teruskan sampai nanti pas Ramadan. Taubat antum, banyak istighfar kepada Allah dikarenakan meremehkan dan bermudah-mudah sehingga tidak khatam qadanya. Barakallahu fiikum. Naam, jika ada waktu besok Senin Selasa lumayan 2 hari, qadha. Barakallahu fiikum. Segera mungkin. Enggak selesai, tobat, istighfar kepada Allah. Tahun depan pas sekarang Ramadan selesaikan semuanya. Jangan bermudah-mudah para kalau itu. Bolehkah membaca Quran memakai huruf Latinnya? Ya enggak ada pahala ya, Abi. Jangan. Baca langsung dengan Al-Qur'annya, itu kalamullah. Dapat ibadah kamu nanti. Kalau baca huruf Latin, alif, lam, mim, nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya, karena bukan Quran. Anda membaca Al-Qurannya yang dengan berbahasa Arab, alif, lam, mim, 30 pahala. Makanya belajarlah membaca Al-Quran. Wajib, masa Muslim nggak bisa baca Quran? Memalukan ya, bahasa Inggrisnya lancar. Masa baca Quran tidak bisa, memalukan ya. Muslim harus bisa. Dan tidak ada istilah telat. Membaca Al-Quran dengan artinya jelas. Membaca Al-Quran satu ayat, baca artinya boleh. Terus lagi itu bagus membaca sambil memahami arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman saya tinggal di luar negeri, mayoritasnya non-muslim. Dia tidak mampu menjalankan puasa. Itu kok bisa? Kok bisa kalau dia muslim? Bagaimana cara menggantinya? Nanti setelah pulang dari luar negeri 3 tahun lagi atau dengan bayar fidyah? Oh, puasa dia. Dia enggak ada uzur. Apakah dia sakit? Enggak. Hamil? Laki-laki bisa hamil. Hah? Gak ada uzur bagi dia. Wajib puasa dimanapun dia berada. Wajib puasa. Ini bahayanya lingkungan yang jelek. Gak ada fidyah ya. Wajib puasa. Gak puasa dosa dia. Bisa besar dia. Barakallahu. Sampaikan kepada teman-teman antum. Anda dimanapun berada. Jadilah muslim. Paham ya? Jangan Islam menyesuaikan tempat. Antum itu bagaimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya, jadi apa? Antum itu muslim. Paham gak? Antum di Kerawang, antum itu muslim. Antum di Eropa, antum itu muslim. Antum di Timur Tengah, antum itu muslim. Kerjakan amalnya Islam. Paham gak? Antum pejabat, antum itu muslim. Antum karyawan, antum itu muslim. Kerjakan bimbingan Islam. Ketika antum sebagai pejabat atau sebagai karyawan. Paham ya? Jangan dibalik. Saya pejabat. Saya pejabat. Agamanya muslim. Mengedepankan jabatannya itu. Jangan. Tapi saya muslim. Wahab. Barakallahu fiik. Allahu ta'ala alam bisawab. Di kampung saya, Ustaz, tempat ibadah saya bersebelahan dengan tempat perjudian, Ustaz. Apakah saya harus melapor polisi akan menertibkannya? Ya, sampai kepada Pak RT, Pak Lurah, Pak Tolong Pak diamankan. Nah, lapor Pak Polisi, Pak Tolong Pak. Ya, kepada yang berwajib, bukan antum seorang pribadi yang melakukan. Termasuk perkara yang dilegalkan dalam Islam, sipil atau swasta melakukan ingkar lumungkar dengan cara pengurusakan-pengurusakan bukan yang berwajib. Salah besar. Paham ya? Mengumpulkan para pemuda-pemuda yang ada. Kepung. Hancurkan. Tidak boleh. Walaupun untuk ingkar lumungkar. Ada cara dan aturan main dalam bab Islam. Dalam bab yang seperti itu, kalau menegur personnya, bisa. Untuk penertiban, kemudian dihilangkan segala macam yang berwajib. Barakallahu'alaikum. Allahu ta'ala rabbis sawab. Saya seorang karyawan, Ustaz. Bagaimana cara iktikaf yang baik selama bulan Ramadan? Sebagaimana yang saya tahu, Rasul iktikaf selama sehari penuh. Enggak, 10 hari penuh Ramadan. Iktikaf itu berdiam diri di masjid untuk niat ibadah. Bisa siang, bisa malam, bisa sesaat, bisa bersaat-saat. Semuanya boleh. Hukumnya sunnah enggak wajib. Untuk iktikaf Ramadan yang dicontohkan Rasul itu dari mulai 10 hari terakhir sampai selesai. Tidak keluar melainkan untuk hajatnya manusia. Dimulai dari subuh hari tanggal 21 Ramadan. Subuh hari tanggal 21 sampai malam id atau pagi hari id. Terus di masjid. Pagi, siang, subuh itu di masjid. Tidak keluar kecuali hajatnya manusia. Orang kecil, orang besar, mandi, makan. Kalau tidak ada yang menyediakan makannya. Selebihnya di masjid. Kalau memungkinkan, bagus. Tidak mungkin, Ustaz, saya karyawan. Maka bisa itikaf hanya di malam harinya saja. Tapi yang tidak dapat pahala itikaf 10 hari, hanya dapat pahala itikafnya saja. Hanya dapat pahala itikaf. Tidak dapat pahala itikaf 10 harinya. Tapi lumayan. Nanti di malam hari selesai segala macam, sudah isya, terawih, sudah, tidak usah pulang. Terus di masjid, ibadah, terawih. Sampai menjelang sahur baru pulang. Dan subuh kerja lagi. Apa targetnya? Mendapatkan malam berkah. Itu sudah paling minimal. Bolehkah waktu sahur meminum vitamin atau obat formula yang tujuannya supaya kuat saat menjalankan puasa? Hingga tidak lama, enggak lemes dan tidak loyo. Masya Allah. Yang ini kembali pada medis. Kalau itu secara medis tidak membahayakan. Tidak membahayakan perkara yang sifatnya mubah. Maka diperbolehkan. Tidak ada masalah ya. Tapi kalau antum mencari barokahnya makan sahur. Tidak usah pakai obat juga kuat. Insya Allah. Di antara barokahnya makan sahur. Kuat untuk saya maghrib. Ya perlu perjuangan ya, perjuangan, ya pengorbanan selama Ramadan, selama puasa. Intinya ketika medis menyatakan ini aman dan ini bukan barang haram, diperbolehkan. Apa contohnya kira-kira? Apa contohnya? Obat formula diminum ketika sahur supaya kuat puasanya. Tapi sih, nggak seru. Madu banyak kita bersihin. Tahu? Yang penting perkara yang mubah. Barakallahu. Dalam hadis kan disebutkan Ramadan itu di bulan Ramadan dibelenggunya setan. Tapi kok masih banyak kemaksiatan di bulan Ramadan, misal? Jawabannya kata para ulama hadis ya Rasul, wasuf fitatis syayatin dan dibelenggu para setan, itu hanya setan pembangkang. Disebut dalam riwayat yang lain, al-marodah, setan pembangkang, yang kelas kakapnya. Ada pun yang kelas-kelas terinya, kerucu-kerucunya yang masih berkeliaran. Ketika banyak kemaksiatan, berarti tergoda oleh kerucu setan. Alhamdulillah ya. Berarti muslimnya ini kecengan, atau kecengannya, kelas teri. Kelas kerupuk dia, melempem dia. Kalah sama kerucu setan. Allah Musa. Sehingga terjadi seperti itu dikarenakan masih banyak syaitan yang berkeliaran, tapi bukan pembangkang. Bukan pembangkang. Artinya, kata para ulama, dengan kondisi demikian, umumnya ketika Ramadan berkurang yang namanya kemaksiatan. Berkurang, bukan habis. Berkurang. Allahu ta'ala alam suwab. Masya Allah. Manakah yang lebih afdal saat Ramadan? Membaca Al-Quran dari awal atau melanjutkan bacaan Quran sebelum Ramadan? Masya Allah. Ini berarti ini orang punya kebiasaan baca Quran sebelumnya. Baca Quran apa? Syaban baca Quran. Pas Ramadan, tengah-tengahnya masih ya. Ngawali lagi atau kelanjutkan? Jawabannya lanjutkan. Dikarenakan dia sudah memulai dengan kebaikan. Lanjutkan khatam dari awal lagi. Bahkan. Tapi kalau enggak punya kebiasaan, maka dari awal membaca Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya kebiasaan membaca Al-Qur'an dengan artinya. Selama Ramadan saya berniat menghatam Al-Qur'an. Apakah akan mempersingkat waktu? Saya berniat tidak membaca artinya. Apa enggak apa-apa, Ustaz? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang dibahas membaca Al-Qur'an. Nah, apalagi target khatam bagus. Allahu a'lam bishawab. Sudah lewat. Apa hukumnya tadarus memakai mikrofon? Itu kembali kepada masyarakat sekitar. Terganggu atau tidak? Kalau terganggu, tidak boleh. Kalau tidak, silakan. Hukum asal membaca Al-Quran sendiri-sendiri. Dengan penghayatan. Atau tadarus dengan orang lain. Atau membaca dia menyimak. Itu berdua saja. Tidak usah menggunakan pengeras suara. Tapi ketika dipakai pengeras suara, maka harus dengan ketentuan tidak mengganggu yang lain. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan diusahakan barakallahu fikum, kita menjaga keikhlasan dalam beramal. Apabila seseorang sudah uzur tidak mau berpuasa, apakah puasa digantikan oleh saudaranya? Enak dengan saudaranya. Orang yang sudah tua, tua renta uzur, enggak mungkin berpuasa. Ada dua keadaan. Yang pertama, sudah uzur usia tua dan pikun. Dan pikun. Kalau demikian keadaannya, gugur kewajiban dia. Tidak ada kewajiban puasa, wala fidyah, wala qadha. Sudah gugur kewajiban daripadanya. Nah, sholat, tidak puasa, kayak yang lainnya. Sudah bukan lagi mukallaf. Kenapa? Hilang akalnya. Keadaan yang kedua, akal masih sempurna, tidak pikun. Tapi badan sudah sangat lemah sekali. Yang ini, bayar fidyah. Membayar fidyah. Satu hari, satu orang miskin, seperti nerangan tadi, barakallahu. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini semua dibahas oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Jadi saya bawakan jawaban dengan ringkas. Rujukannya di semua buku-buku fikihnya para ulama. Tentang masalah ahkam usiyah. Allahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana sikap kita sebagai ummahat yang masih mempunyai hutang puasa karena hamil dan menyusui? yang belum bisa mengkotak puasanya karena sebelumnya membayar fidyah saja. Artinya sekarang dia punya pendapat wajib mengkotak. Enggak sempat. Jawabannya tadi istighfar yang banyak kepada Allah Azza wa Jalla, taubat dikarenakan tidak mampu bayar, teruskan sampai selesai. Ramadan tahun ini puasa. Nah, nanti pasca Ramadan teruskan lagi mengkotak puasanya. Maka dianjurkan sangat bagi suaminya untuk membantu sang istri. Ya, membantu istri untuk menyelesaikan utang-utang puasanya. Misalkan terkait dengan kehamilan, diperjarang dulu. Supaya dia punya kesempatan bernapas, bisa mengkobok. Begitu ya, punya kesempatan ditemani. Dia puasa niatnya kobok, suaminya niatnya sunnah. Mungkin Senin Kemis atau Daud, suaminya sunnah, istrinya kobok. Sehingga semangat untuk menyelesaikannya. Jam 1:15. Ya apa? Cukup. Hah? Ih, masih banyak. Ya enggak mungkin sih. Hah? Allah SWT. Seorang wanita yang haid ikut makan sahur sama keluarganya, apakah mendapatkan barokah atau pahalanya? Ya tidak. Itu untuk yang berpuasa. Kita amin insyaAllah ya. Untuk yang berpuasa. Ya lumayan, makan. Nanti pas siang harinya gak usah mikirin makan. Malu juga makan di depan keluarganya ya. Jadi haid ya. Nah, guys. Sudah? Cukuplah. Dan teruskan masih muncul lagi ya, kapan selesainya? Sudah. Masya Allah. Ada yang bertanya terkait dengan kondisi sekarang. Kejadian di Makobrimob membuat fitnah bagi Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Bagaimana kita menyikapi tuduhan tersebut? Salafiyin sebagai teroris. Nah, itu fitnah. Pelakunya bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Pelakunya dari kalangan teroris dan link-link teroris. Alhamdulillah penguasa kita paham. Terutama yang TNI Polri sangat memahami linknya masing-masing. Ini teroris, Khawarij, yang ini Ahlussunnah, Salafiyin, paham. Untuk menerangkan kepada masyarakat, sampaikan apa adanya. Mereka bukan kita, itu bukan mereka. Mereka terlink dengan Khawarij, bukan Ahlussunnah, bukan Salafiyin. Barakallahu fikum. Nama itu. Begitu ya. Karena memang Ahlussunnah bukan teroris, Salafi bukan teroris, teroris bukan Salafi. Dalam banyak sisi, dalam banyak hal. Barakallahu fikum. Salafiyin meyakini penguasa NKRI Muslim. Kita enggak membahas soleh atau enggak solehnya. Yang penting dia muslim. Khawarij teroris mengatakan kafir. Salafiyun menyatakan negara Indonesia itu negaranya kaum muslimin. Walaupun undang-undangnya enggak murni Islam. Ini negaranya kaum muslimin. Mayoritasnya muslim. Penguasanya muslim. Syiar Islam di dalamnya dikerjakan dengan tenang. Merata di mana-mana. Teroris mengatakan negara kafir. Beda. Begitu ya. Berbeda. Baraklah itu. Sehingga Salafi bukan teroris. Teroris bukan Salafi. Pelaku yang di Makobrimob jelas nyata itu narapidana terorisme. Kita misalnya ya. Sehingga mohon kepada masyarakat muslimin sekalian. Jangan termakan hasutan-hasutan dan segala macamnya. Baraklah itu. Kalau seandainya ya, Salafiyun adalah terorisme atau teroris, tangkap sama para penguasa. Bagaimana lama itu? Satu orang yang bergerak di sebuah tempat mengadakan aksi-aksi dan segala macamnya, linknya ketangkap semua itu. Percaya? Itu yang ada pada mereka pada kelas itu. Karena bukan linknya, ada apa-apa itu. Ngerti? Ini bukan linknya mereka. Pemerintah memiliki data rinci, detail, valid, mengetahui semua gerakan-gerakan mereka sampai sak rumah-rumahnya, cat rumahnya, genteng rumahnya, rumahnya pindah atau tidak pindah, ganti cat ataukah tidak, tahu mereka semua. Sehingga mereka sangat paham link-link yang ada ini. Kalau bukan, ya gak bakal ditangkap. Kecuali yang kurang informasi pihak pemerintahnya. Itu cara terjadi. Barakallah. Jangan khawatir, alusunah bukan terorisme, terorisme alusunah. Jadi ketika ada tuduhan di tengah-tengah masyarakat, sampaikan dengan cara yang baik kepada mereka, bahwasanya pelakunya kaum khawarij teroris, bukan dari alusunah wal jamaah salafiyin, barakallahu fikum. Salafiyah atau alusunah justru di garda terdepan di dalam memberantas terorisme, radikalisme yang ada. Dan satu poinnya itu, dari sekian banyak kaum muslimin yang ada, yang paling dibenci mereka itu alusunah salafiyin. Paling dibenci sama mereka. Kenapa? Karena alusunah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, membongkar syubhatnya mereka. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita semua sampai kepada Ramadan diberi taufik hidayah olehnya dan kemudahan-kemudahan untuk mengisi Ramadan dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah sehingga kita bisa meraih iman dan takwa dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.